Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pada kesempatan yang mulia ini pembahasan sebuah muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah tentang Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah dari sisi taklif karya-karya beliau. Dan kita penting untuk mengetahui dan mempelajarinya karena kita banyak membaca kitab-kitab beliau. Kita baca Usul Salasah, Al-Qawaidul Arba', Kitabut Tauhid, Adabul Masyi ila Shalah, kemudian juga Usulul Iman, Mukhtasar Siratul Rasul, Mukhtasar Zadil Ma'ad. Yani karya-karya beliau yang sangat banyak yang kita pelajari, kita baca, bahkan sebagiannya dijadikan sebagai muqarrar. Sebagai muqarrar menjadi kurikulum ya, di ma'ahid Ahli Sunnati wal Jamaah. Naam. Dan di awal muhadharah beliau menyinggung sedikit tentang biografi Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab sampai kepada pembahasan tuduhan celaan yang ditujukan kepada beliau. Dan yang sangat menyedihkan, tuduhan itu dilakukan dengan menafsirkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan tafsiran yang batil, takwil yang batil. Naam, maka telah terjatuh orang ini pada sekian banyak kejelekan. Kejelekan yang pertama adalah at-ta'an fi ulama'i as-sunnah. Kejelekan yang pertama adalah mencela ulama sunnah. Ya. Taib. Kejelekan yang kedua adalah ya yatakallam 'ala Allah biduni ilm. Al-kadzib, al-iftira' 'ala Allah. Karena dia telah menafsirkan ayat atau menafsirkan hadis dengan penafsiran ya yang tidak benar. Naam. Jadi dia menafsirkan dengan penafsiran yang batil. Kemudian yang lainnya, ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, ya. Tadlil an-nas wa saddin nas 'anil haqq, menyesatkan manusia dan menghalangi manusia dari al-haq. Karena kalau seorang itu mendengar Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dicela, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dijelekkan, apalagi dijelekkan dengan hadis. Nabi bersabda demikian, maksudnya adalah beliau. Apa akibatnya? Akibatnya manusia akan lari dari apa yang dibawa oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Iya. Sehingga ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah, ini bab yang sangat berat kalau kita saksikan. At-ta'an fi ulama ahli sunnah, mencela para pembawa dakwah salafiyah dengan celaan-celaan yang batil, apalagi dengan kedustaan, apalagi sampai menyebar ilal afaq, menuju timur dan barat dunia. Naam, sekian banyak kejelekan timbul dan muncul dari situ. Sehingga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, termasuk di antara upaya yang kita lakukan adalah adzab an ulama'i salihin, an ulama'i as-sunnah, membela para ulama sunnah termasuk Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Taib, pada pertemuan yang telah lalu kita telah mendengar bersama faedah muhimmah terkait dengan tafsir yang benar tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya najd, di tempat itu akan terjadi kegoncangan-kegoncangan, zalazil wal fitan, dan fitnah-fitnah. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah jihad masyriqil Madinah. Najdnya Madinah adalah arah timurnya Madinah. Taib, seperti Persia dan yang semisalnya. Dan sudah kita baca beberapa kalam para ulama, termasuk hadis Nabi alaihi salatu wasallam sendiri yang menjelaskan, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ra'sul kufri nahwal masyriqi. Ra'sul kufri nahwal masyriqi. Ya. Asal kekufuran atau induk kekufuran itu nahwal masyriqi, dari arah masyriq, dari arah timur, timurnya Madinah. Naam. Dan seperti itulah yang terjadi, seperti